وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halaman 151 ya. Ya. Betul kan? Nah, tafadhal Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wallazi yubayyinu dhalika min qissati ar-riddati anna al-murtaddina yastaru fi riddatihi faminhum man kadzdzaba man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ubadi al-awsan wa qalu law kana nabiyyan ma mata wa minhum man sabata ala shahadataini walakin aqarra bi nubuwwati musaylimata dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asrakahu fi nubuwwati li anna musaylimata aqama shuhuda zuhri syahidu lahu bi dzalika fasaddaqahum katsirun minan nas katsirun fa'il dari saddaqa fasaddaqahum katsirun minan nas wa ma hadza ajma'al ulama'u annahum murtadduna walau ja'ilu dzalika wa man syakka fi riddatihi fa huwa kafirun. Fa'idha arafta annal ulama'a ajma'u annalladhina kadzabu wa raja'u ila ubadil awsani wa satamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man aqarra bi nubuwwati musaylimata fi halin wahidatin walau sabata ala al-islami kullihi wa minhum man aqarra bi shahadataini wa saddaqa tulaihata fi da'wahi an-nubuwati wa minhum man saddaqa fi da'wahu an-nubuwata wa minhum man saddaqa al-ansi wa minhum man saddaqa al-ansi sahibu son'a sahiba son'a wa kullu ha'ula'i ajma'al ulama'u annahum sawa'un wa minhum man kadzdzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awsani ala halin wahidatin. Ya, kata beliau, ini sambungan tadi ya, untuk memperjelas bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan orang-orang yang berbuat kesyirikan atau melakukan pembatal-pembatal keislaman walaupun mereka enggak paham dengan hujjah. Ya, yang jelas hujjah telah tegak, selesai. Walladhi yubayyinu dhalika min qissatir riddati, dan yang semakin memperjelas hal ini adalah dari kisah kemurtadan orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim, bahwasanya orang-orang murtad itu mereka ya berbeda-beda dengan sebab-sebab kemurtadannya. Faminhum man kadzdzaba nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mendustakan Nabi. Wa raja'u ila ibadatil awsad, dan kembali menyembah berhala. Wa qalu law kana nabiyyan mereka berkata, seandainya Muhammad SAW itu adalah Nabi, mamata, pasti dia gak bakal mati. Kok mati? Berarti bukan Nabi dong. Gitu. Nah, maka mereka murtad. Wa minhum man thabata ala syahadatain. Ini ada yang pertama, setelah wabi nafat, ada yang mendustakan Nabi, balik lagi nyembah berhala. Yang kedua, yang gak percaya dengan kenabian Nabi SAW, karena Rasulullah SAW wafat. Yang ketiga, man sabata ala syahadatain, tetap bersaksi dua kalimat syahadat membenarkan Nabi SAW. Walakin aqarra binubuwati Musailimata, namun mengakui kenabian Musailimah. Hanya diakui aja, dia enggak berbaiat atau menyatakan sebagai umat Musailimah, hanya mengakui kenabian Musailimah. Tetap mengucap dua kalimat syahadat. Namun dianggap murtad. Paham sini? Dhannan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwati. Yang dia orang-orang ini menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menyertakan si Musailimah ke dalam kenabian. Li anna Musailimata aqama syuhuda zurin, karena Musailimah mendatangkan saksi-saksi palsu. Syahidu lahu bidzalik. Ya, yang bersaksi untuk Musailimah, untuk kenabian Musailimah, ya, atas kenabian tersebut. Musailimah ya, bukan Musailamah. Wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafirun. Nah, perhatikan, siapa yang ragu terhadap kekafiran tiga jenis orang ini yang murtad di masa Rasulullah SAW wafat, maka siapa yang ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia pun kafir murtad. Paham ke sini? Baik. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatul Mawadi' min Sirah menjelaskan hal ini ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam daurah kita beberapa bulan lalu, bahwa yang mengakui kenabian Musailimah saja kafir. Padahal tetap beribadah pada Allah, enggak berbuat syirik. Enggak pernah berbuat syirik. Beribadah pada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, namun mengakui kenabian Musailimah kafir. Gimana dengan orang yang memberikan ibadah kepada Allah dari ibadah-ibadah yang itu jenisnya hanya diperuntukkan untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah. Gimana coba? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama mengenai takrir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatul Mawadi' min Sirah tersebut. Fa idza arafta anna al ulama ajma'u anna alladziina kadzabu wa raja'u ila ibadati al awsan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum man aqara bi nubuwwati Musailimata fi halin wahidatin walau sabata 'ala al islam kulli. Perhatikan. Maka apabila Anda sudah mengetahui bahwa para ulama telah bersepakat ya atas orang-orang yang mendustakan Nabi, setelah Nabi wafat dia mendustakan Nabi, wa rajau ila ibadatil awsan, dia kembali menyembah berhala, wa syatamu Rasulullah SAW, dan mereka mencela Rasulullah SAW, wa hum man aqarra bi nubuwwati Musailimah, di antara mereka ada yang mengakui kenabian Musailimah. Ya barakallahu fikum. Ya, mengakui aja. Mengakui fi halin wahidatin, namun di waktu yang sama, di keadaan yang sama, dia pun sabata lau sabata ala Islam kulli. Ya. Dia pun juga mengaku, dia pun tetap berada di atas Islam semuanya. Dia tetap bersyahadat, dia salat, dia enggak berbuat syirik, ternyata kafir. Ya. Wa minhum man aqara bi syahadatain, di antara mereka ada yang menetapkan dua kalimat syahadat. Wa saddaqa Tulaihata fi da'wahu an-nubuwwata. Ya, dan namun membenarkan Tulaihah. Ya, namun membenarkan si Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi yang ngaku-ngaku Nabi. Ya, membenarkan pengakuan si Tulaihah al-Asadi, dia Nabi. Ya, maka dia kafir, sama kayak kita di Indonesia ini. Kita bersyahadat la ilaha illallah, menjalankan sunnah Rasul. Ada Nabi Lia Edan, ada Nabi si Musadek, ngaku-ngaku Nabi gitu ya. Kemudian kita tidak mengingkari, ya udahlah itu biarin aja dia Nabi sebelah sana. Maka dia kafir murtad keluar dari Islam, walaupun dia nggak pernah berbuat syirik. Apa sini? Nah, barakallahu fikum. Wa minhum man saddaqa al-Ansi, sahibas Sun'a. Di antara mereka ada yang membenarkan al-Ansi, ya, yang dari Sana'a, dari Sana'a Yaman, Al-Ansi ini ngaku-ngaku Nabi, dibenarkan, maka dia kafir murtad. Wa kullu haulahi ajmal ulama'u annahum sawa'un. Mereka ini semua, para ulama sepakat, mereka ini setipe, sama, gak ada bedanya. Wa minhum man kadzdzaba nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi. Wa raja ila ibadatil awsan ala halatin ala halin wahidatin. Ya, dan kembali kepada ya, peribadatan kepada berhala ya, dalam satu keadaan. Semuanya sama. Ya, semuanya sama, sama dengan orang yang nyembah berhala, sama dengan orang yang mendustakan Nabi. Ya, ini sama semuanya. Nah, terus dibaca berikutnya. Ya. Si Ihsan sudah baca belum? Sudah. Siapa lagi yang belum baca? Niko? Ini? Nah, Suidi, Suidi, Suidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa minhum anwa'u ukhra. Anwa'un ukhra. Anwa jamak dari nau, ukhor jamak dari ukhra. Ya, paham sini? Anwa muannas, jamak ghairu akil. Terus akharihim. Hah? Apaan itu? Wa minhum anwa'un ukhra. Akhiruhum. As-Sulami, Al-Fuja'atu As-Sulami. Fuja'atu As-Sulami. Lamma wafada 'ala Abi Bakr wa dzakara lahu annahu yuridu qad qitala al-murtaddina wa yatluhu min Abi Bakr an yumaddihu an yamuddahu. An yamuddahu fa'aqahu salahan silahan silahan warwahilu warwahila warwahila fasta'rudu as-sulami al-muslimu al-muslima al-muslima wal-kafira ya'khudu amwalahu fajahaza Abu Bakr jaisan likitalihi likitalihi falamma ahassa bil jaisi qala li amirihim anta amiru Abi Bakr wa ana amiru wa lam akfur faqala inna kunta in kunta in kunta sadiqan. Coba masa inna itu sekunta fiil, nyambung enggak? Hah? Nyambung enggak sih ini? Inna kunta ayya. Mikir dulu lah. Ah, yang enggak nyambung kan? Ah, terus. Terus. In kunta fa'alqa fa'alqi fa'alqi as-silahi. As-silah al-alqi fil amr. Silah maf'ulun bi. Ah, terus. Fa'alqahu fabu'itha bihi ila Abi Bakr fa amara bitahriqihi bin nari wa huwa hayyu fa idza kana hadha boleh khabar kana hukma sahabati fi hadha rajuli ma'a iqrarihi bi arkani islami al khamsati fama dzannuka biman lam yukirru biman lam yukirru bil islami bi kalimatin wahidatin illa an yaqula la ilaha illallah bi lisanihi ma'a tasrihihi bitaqdimi ma'naha wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi ta'ala wa yaquluna hadza dinul hadar. Kenapa dina ada dinul hadar? Hadza dinul hadar wa dinuna dinu aba ina mudah penilai. Belum nyampe ya ke situ ya, mikir mudof ini belum, mesti banyak latihan lagi. Nah, ya latihan baca di depan temennya biar temennya ngasih tahu. Nah, jangan sendiri antum beristihad ya. Nah, kalau beristihad repotnya, biar latihan di teman-temannya. Teman-temannya juga pada bisa karena biasa latihan di sini, baca dikasih tahu akhirnya biasa menempatkan posisi irob. Terus summa yufti haula'i al-maradatu maraddatu al-juharu anna haula'i muslimuna walau sarrahu bidzalika kullihi idza qalu la ilaha illallah subhanaka hadza buhtanun azimun wa ma ahsana ma qala wahidun min al-bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an min al-islami qala ashhadu annana kuffarun ya'ni huwa jami'ul bawadi wa ashhadu anna ada alnya itu. Wa asyhadu anna al-mutawwi'an alladhi yusammina ahlal islami annahu kafirun. Masyaallah. Ini di akhir sitatul mawadi' minas sirah ya, di poin ke-6 ya. Di murojaah antum dapat situ lagi. Mana tadi Suyuti bacanya? Wa minhum anwa'un ukhra. Ya, maka di antara mereka ada ya jenis-jenis yang lain. Akhiruhum yang paling akhir adalah Fujaah As-Sulami. Ini hidup di zaman sahabat. Ini dikafirkan oleh Abu Bakar, dihukum mati. Bahkan dibakar hidup-hidup. Masyaallah. Ya, jadi di antara sahabat yang pernah menghukum orang lain dengan membakar itu adalah Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar membakar Fujaah Sulami dan Ali membakar hidup-hidup ya, kaum Rafidah yang sujud kepada Ali ya, yang nyembah Ali, maka dibakar oleh Ali hidup-hidup. Taib. Lama wafada ala Abi Bakrin, ketika dia datang menjumpai Abu Bakar untuk bernegosiasi. Wadakarolahu, dan si Fujaah As-Sulami ini menyebutkan kepada Abu Bakar annahu yuridu qitalal murtaddin, bahwa dia ingin memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar baru diangkat menjadi khalifah, kan banyak yang murtad tuh. Wa yatlubu min Abi Bakrin an yamuddahu, dan dia ingin agar Abu Bakar an yamuddahu, maksudnya apa? Untuk memberikan supply kepada dia. Ya, memberikan kekuatan atau mensuplai senjata. Fa'atahu silahan warawahida, maka Abu Bakar pun memberikan kepada dia dan teman-temannya pasukannya berbagai persenjataan dan kendaraan ya, kuda dan yang lainnya. Namun ternyata si Fujaah As-Sulami ini memanfaatkan untuk yang lain. Fasta'arada As-Sulami al-Muslima wal-Kafira, namun ternyata As-Sulami ini karena sudah banyak senjata, dia malah memanfaatkan untuk mengintimidasi, mengganggu kaum muslimin dan orang kafir, kafir zimmi. Ya'khudhu amwalahu, yang malah mereka, dia merampok, mengambil harta mereka, kaum muslimin. Abu Bakar tahu, maka Abu Bakar fajahaza Abu Bakrin jaisan likitalihi, maka Abu Bakar mempersiapkan satu pasukan untuk memerangi si pasukannya si Fujaah As-Sulami ini. Falamma ahassa bil jais, maka si ketika si Fujaah As-Sulami ini ahassa merasakan kedatangan pasukan Abu Bakar qala li amirihim. Maka Fujah Sulami berkata kepada pemimpin pasukannya Abu Bakar, anta amiru Abi Bakr wa ana amiru wa lam akfur. Kamu kan amirnya, pemimpin pasukannya Abu Bakar, saya juga pemimpin pasukan dia dan saya enggak kafir kok, kata dia. Ngapain kamu perangin saya? Kurang lebih gitulah. Faqala, maka kata amirnya Abu Bakar berkata, in kunta shadiqan fa'alqis siraha. Kalau kamu benar, ayo lemparin senjata kamu. Nyerah aja. Akhirnya fa'alqahu. Ya, dia akhirnya ngelempar senjatanya, fabu isabihi ila Abi Bakr. Maka dibawa ke Abu Bakar. Ya. Fa amara bi tahrikihi bin nar wa huwa hayyun. Nah, Abu Bakar memerintahkan agar orang ini dibakar pakai api hidup-hidup. La ilaha illallah. Ya. Baik, kata Syekh, perhatikan. Wa idza kana hadha hukm as-sahabati. Nah, jika yang ini adalah bagaimana vonis hukuman para sahabat fi hadha ar-rajuli terhadap orang ini, Fujah Sulami, ma'a iqrarihi bi arkanil islamil khamsati, padahal dia mengakui rukun Islam yang lima, famadhannuka biman lam yuqirra minal islam bi kalimatin wahidatin. Gimana coba pendapat Anda, ya, tentang orang yang tidak menetapkan, ya, tidak mengakui Islam selain cuma satu kalimat aja, illa bi kalimatin wahidatin, cuma mengakui Islam dengan satu kalimat aja, ila ayakula la ilaha illallah, cuma mengakui la ilaha illallah aja. Ma tasrihi bitakdzibin bitakdzibi ma'nahu. Ya, dan dia terang-terangan mendustakan makna la ilaha illallah. Yang makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia mendustakan, dia malah terang-terangan memberikan ibadah kepada selain Allah, memberikan ibadah pada Jirono Kidul, pada Mbah Wong Rokso, pada kuburan wali, kuburan Sunan. Watasri bil bara'ati min dini Muhammadin sallam, dan dia terang-terangan berlepas diri dari agamanya Muhammad sallam. Ya, dia condong ke sekulerisme, ke pluralisme, ke liberalis. Ya, min kitabillah, dia berpaling dari Al-Qur'an. Wa yaqulun, dan mereka berkata, hadza dinul hadir, kata dia, ini agama yang saat ini, agama modern, Islam yang sudah modern. Ya, yang sudah terreformasi, wadiduna dinu abaina. Ya, barakallahu fikum. Sedangkan agama kita, kata dia, adalah agama nenek moyang kita. Ya, Islam Nusantara misalkan. Ya. Summa yuftiha ulai al-maraddatu al-juhalu. Nah, ini kemudian para mufti pembangkang yang bodoh-bodoh itu. Nah, ini para mufti bukannya musyrikin, tetapi pendukung musyrikin, jadi pengacaranya musyrikin. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan julukan pertama setan, syaitan, syayatin. Yang kedua julukannya apa? Ulama'ul musyrikin, ulama musyrikin. Yang ketiga ini apa? Al-maradatul juhal, para pembangkang yang bodoh. Ini dijuluki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengacara musyrikin ini. Ya. Nah, pengacara musyrikin ini berfatwa nih, maraddah yang pembangkang yang sangat bodoh ini, berfatwa anna haulai muslimun, bahwa mereka itu yang melakukan pembatal-pembatal keislaman itu tetap Islam. Walau sarrahu bidzalika kullih, walaupun mereka terang-terangan melakukan pembatal keislaman itu semua. Idza qalu la ilaha illallah, kalau mereka sudah mengucap la ilaha illallah, sudah muslim. Mau dia membuat apa, mengucapkan apa dari pembatal keislaman, gak ngaruh. Kata mufti-mufti ini, kamu muslim. Ya. Karena yang penting kamu belum mengingkari. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Masya Allah. Ini udah pernah kita baca ya, di Sittatul Mawadi' minas Sirah ini. Nah. Masya Allah. Ini kayak murojaah nih kita berarti ini. Wa ma ahsana ma qala wahidun minal bawadi. Sungguh sangat indah. Sangatlah indah apa yang diucapkan oleh salah seorang penduduk Baduy, yang datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi selama ini penduduk Baduy ini dia hidup dalam kubangan kekufuran, mengucapkan kalimat kufur, mengingkari adanya dibangkitkannya hari kiamat dia. Namun kata si setan-setan itu, yang kata si Muhammad bin Abdul Wahab syayatin, kata setan-setan yang berfatwa itu, udah kamu masih Islam, kamu masih Islam. Ya si orang-orang Baduy menganggap, oh, ya udah di Islam. Akhirnya dia datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ngaji ikut kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengerin terperangah dia, waduh selama ini saya kafir dong. Kata para mutawwi, ustadz-ustadz da'i-da'i itu kita muslim. Namun dijelasin oleh Syekh, pembatal keislaman gini, kalau begitu kita kafir ini. Baik, perhatikan orang Arab Baduy ini yang datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lama qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam. Ketika dia datang ke kita, ngaji, duduk di majelis kita, dan dia menerangkan sedikit dari pelajaran Islam, kajian Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala, setelah dia sadar, wah, apa enggak benar ini? Si Arab Baduy ini berkata, asyhadu annana kufarun. Saya bersaksi bahwa kami dahulu yang tinggal di Baduy ini, yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman sama ini, bahwa kami ini, saya bersaksi kami ini selama ini kafir. Yakni huwa wa jami'ul bawadi, yaitu dia dan seluruh yakni huwa wa jami'ul bawadi, yang dan dia dan seluruh orang-orang Arab Baduy yang sama kayak dia. Enggak cukup di situ. Ini Arab Baduy ini langsung paham tauhid nih. Wa asyhadu annal mutawwi alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafirun. Arab Baduy ngaji di hadapan Syekh langsung paham. Dan saya bersaksi bahwasanya dai-dai yang menamakan kita masih Islam kemarin, dia kafir. Didustakan enggak sama Syekh perkataan Mbak Arab Baduy ini? Enggak. Bahkan Syekh menyatakan wa ma ahsana ma qala wahidun minal bawadi. Paham enggak? Tayyib, barakallahu fikum. Siapa? Niko, siap baca enggak? Ayo. Khattab wa ajallu min dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman istaghatha bil kafarati wazan fa'alah, itu untuk jamak. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafarah fajarah asli artinya berarti kufar. Fajarah berarti artinya fujar. Orang-orang kafir, orang-orang fujar. Terus nah, itu salah tulis tuh. Harusnya shimsan. Shimsan. Ada juga yang menyebutkan dobatnya shamsan. Ya. Mislu syamsana wa ghairi atau syimsana wa ghairi. Syimsan. Huruf sin keduanya sin. Nah, nanti beliau akan bawain tuh, lihat di paragraf terakhir mislu syimsan. Ini udah benar ini tulisannya. Yang tadi dibaca barusan tulisannya keliru. Syimsan syimsan aja syimsan. Ini pelajaran dasar ini. Bala Allah Ta'ala itu temannya siapa Niko? Kana apa Dhonna? La Allah temannya Kana apa Dhonna Niko? Temannya Dhonna? Cakep. Temannya siapa? La Allah temannya Kana apa Dhonna Niko? Hah? Apa? Temannya Kana? Cakep. Cakep ngawurnya. Apa temannya siapa dia? Teman siapa? Dhonna. Tambah cakep lagi ngawurnya. Aduh. Niko, ajrumiyahnya diapalin? Dipelajari enggak sih? Enggak paham kalau begitu mah. Susah ini kalau begitu. Masa Lala aja enggak tahu temannya siapa. Teman-temannya udah mana? Yudi, Yudi, temannya siapa Lala? Temannya Ina, oh bisa temannya Dona, temannya Kana. Aduh. Ayo diulang. Yad'u. Yad'u mana yad'u yad'i? Zuhdun. Zuhdun. Dengerin, zuhdun. Hah? Kenapa yang ghairu munsharif? Wajtihadun. Massahu. Ad-durru. Ma'rufin wa abdi wa ajalli min ha'ula'i Zaid ibni Khotob. Dari tadi khitab-khitab mulu. Aduh. Wa ajallu min dhalik mislu rasuli. Kalau mislu itu mudhof nanti. Pokoknya isim setelah misl mudhofun ilaih. Terus. Allah musta'an apa? Enak aja cari selap. Musta'anu. Kafarat. Makanya dengerin tadi. Shimsana. Wa amsalihim. Baik. Tanggung dikit lagi, ayo baca tuh. Qala rahimullah. Faman abadallaha lailan wa naharan summa da'a nabiyyan aw waliyan inda qabrihi faqad ittakhadha ilahaini isnaini wa lam yashhad an la ilaha illallah bi anna al ilah ilahu. Ya Allah, bi anna ya Allah, niko. Ini perlu jerumiannya ini tiap hari. Belajar enggak jerumian tiap hari? Jauh dah jerumian aja udah, enggak usah kira-kiraan. Jerumian aja belum paham apa yang mau dikiraahin. Jerumiannya dulu ya. Tak dulu, jangan baca dulu, saya lagi ngomong. Jerumiannya dulu dibaca. Sama siapa antum baca jerumian? Tunjuk orang yang mau sama siapa. Hah? Sama Repi. Repi mau enggak dengerin dia baca jerumian? Hah? Bisa mau enggak ngejelasin jerumian ke dia? Hah? Terus lanjut. Wa majumu kama yafalu al-musyrikuna al-yawma inda qabri. Qabri. Dari mana tadi baca ni ko? Hah? Wana soala man yastagi subi guirilah ini ya. Taibarakallahu fikum. Dan beliau telah menetapkan, menegaskan bahwa orang yang beristighosah pada selain Allah, semisal kepada Abdul Qadir Jilani, kepada Zaid ibn Khattab, kepada Zubair, atau yang lebih mulia dari itu, semisal beristighosah pada Rasulullah, musyrikuna, maka orang tersebut adalah musyrikun. Musyrikun khobar anna. Anna yang anna man yastagis. Bukan khobar anna berarti. Iya khobar anna. Mannya itu man mausul fi mahali nasbin. Ya, isim anna. Mereka adalah musyrikun. Fadlan apalagi, terutama lagi man istagosa bil kafarati. Ya, terutama apalagi orang-orang yang beristighosah kepada orang-orang kafir, watawakit, mislu syamsan atau syamsan wa ghairi. Ya, semisal kepada para tagut, semisal Syimsan, ini tagut yang ada di Najd di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan yang semisal. Taibar kalau begitu. Ya. Nah, ini juga yang membedakan ya, musyrikin zaman dahulu dengan sekarang. Ya, ini disebutkan oleh ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat bahwa ini kan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba yang di kaidah keempat, musyrikin zaman dahulu kesyirikannya lebih ringan dibanding dengan musyrikin zaman sekarang yang lebih dahsyat. Dari sisi apa? Beliau hanya membawakan dalil dari sisi bahwasanya musyrikin zaman dahulu berbuat syirik pada Allah dikala lapang. Dikala genting mereka bertauhid. Dikala lapang mereka beribadah pada Allah, mereka juga berbuat syirik. Kalau musyrikin zaman sekarang lapang genting sama berbuat syirik. Kayak sekarang ini lagi wabah nih, lagi genting apa lagi lapang nih? Genting. Oh, lihat di Belitung bupatinya manggil dukun semua. Ya, di daerah Jawa mereka semua minta-minta ke roh-roh halus agar diberikan keselamatan. Ya. Barakallahu fiikum. Sebagian yang lagi ya menyatakan, "Wahai Pak Jokowi, andalah juru selamat kami, dewa penolong kami." Lihat, lagi wabah kayak begini. Lagi genting kayak begini. Ah, ini benar kan dahsyat kan kekufurannya? Yang berikutnya dari sisi apa? Ya, dari sisi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat, dari sisi objek yang dijadikan kesyirikan. Kalau musyrikin zaman dahulu mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh, malaikat, ya, malaikat. Mereka beribadah pada wali-wali. Mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi syufa. Haula'i syufa'una indallah. Atau minimal mereka beribadah kepada benda-benda yang enggak maksiat. Semisal kepada batu, kayu, pohon. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang beribadah kepada siapa? Kepada fujar, kepada orang-orang yang fajir, kafarah kepada orang-orang kafir. Ya, berisigosah kepada orang-orang kafir yang enggak pernah sholat seumur hidup. Ini gurunya katanya makrifat hakikat. Ya. Di Kalimantan sana ya, ada seorang yang dijadikan tagut. Dia mengaku kalau dia di kuburan Rasulullah, waktu itu di kuburan Rasulullah, kemudian kuburan Rasulullah goncang. Tiba-tiba ada tangan keluar dari kuburannya Nabi. Oh, begini-gini. Terus keluar nyalamin dia. Subhanallah. Dan dipercaya. Bahkan sekarang di Kalimantan Selatan sana, orang-orang Kalimantan Selatan mempercayai kalau rumah kita mau selamat dari corona, pajang foto gurunya itu. Divideokan kemarin masyhur di medsos, siapa namanya itu? Ini orang-orang Kalimantan di sini, ya. Antum tahu nggak, Sudi? Antum Kalimantan Utara kan? Siapa namanya? Nah itu dia, Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Qala rahimallah, dan Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, wa anta tara al musyrikina min ahli zamanina, dan anda sekarang melihat kaum musyrikin yang berada di zaman kita saat ini, di zaman Syekh tahun 1700-an ya, 300 tahun silam. Wa la'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli al-ilmi. Ya, bahkan bisa jadi sebagian mereka mengklaim bahwasanya dia adalah ulama ahli ilmu. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun. Mereka mengklaim mereka memiliki sifat-sifat zuhud, bersungguh-sungguh dalam beragama, dan mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Wa idza massahu ad-durru, namun apabila dia mendapatkan mara bahaya, kesulitan menyentuhnya, menimpa dia, yastaghitsu bighairillahi, maka dia akan minta tolong, beristighosah kepada selain Allah. Semisal kepada ma'ruf. Ma'ruf ini mungkin nama orang soleh yang dijadikan tagut, yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, kalau tagut gak ridho ya. Kalau beliau orang soleh gak ridho diibadahi, maka bukan tagut. Karena tagut definisinya apa? Ma'u bida min dunillah wa huwa radin, yang diridho. Wa Abdul Qadir Jilani, dia beristighosah pada Syekh Abdul Qadir Jilani sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh besar sufi dunia Al-Kabbani kemarin. Ya, dia minta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan kami, selamatkan kami. Na'udzubillah. Ini kubur dia. Wa haula'i wa ajallu min dzalika, atau yang lebih dari itu. Dia berdoa kepada Zaid bin Khattab, kepada Zubair bin Awam. Wa ajallu min dzalika, atau yang lebih mulia dari itu. Dia beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fallahu musta'an. Maka Allah lah tempat meminta pertolongan. Na'udzubillah. Wa a'dhamu min dzalika, a'dhamu, yang lebih dahsyat dari itu, lebih jelek lagi, annahum yastaghitsuna bitawaghit wal kafarati al maraddati. Mereka beristighosah kepada tagut, kepada orang-orang kafir yang pembangkang, mislu Syimsan, Idris, Yusuf, wa amsalihim. Ini semisal nama-nama tagut ya, yang kuburannya dikeramatkan untuk disembah waktu itu di Najd di zaman Syekh. Ini disebutkan juga di Kasbus Syubuhat. Ya, kepada Syimsan, Idris, Yusuf dan yang semisal mereka. Allahu musta'an. Nah. Baik, kok lanjut. Harga udah baca belum enggak? Pakai ini. Harga. Eh, harga. Mantap, yang mana bacanya? Paman abadallah. Paman abadallah dan wanara inda qabrihi. Oh, ini udah dibaca ya? Udah dibaca. Itu barang siapa yang beribadah pada Allah siang malam, summa da'a nabiyan, namun dia berdoa pada nabi atau wali inda qabrih, di sisi kuburan wali tersebut, faqad ittakhadha ilahain isnain, berarti dia telah dianggap menjadikan dua tuhan, mengambil dua ilah. Walam yashhad alla ilaha illallah, berarti enggak dianggap bersaksi la ilaha illallah. Liannal ilaha huwal mad'u, karena yang namanya ilah adalah yang diibadahi, yang diseru, yang dijadikan tempat berdoa. Kama yaf'alu al-musyrikuna al-yawma 'inda qabri Zubair wa Abdul Qadir wa ghairihima. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin zaman saat ini, zaman now, yang mereka melakukan kesyirikan di sisi kuburan Zubair, Abdul Qadir Jilani atau selainnya, wa huwa wa kama yaf'alu 'inda qabri Zaid wa ghairihi, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka di sisi kuburan Zaid bin Khattab dan yang lainnya. Terus qasada Thank you. Lagi yang belum baca, Revi, Manugraha berdua aja. Tabarakallahu fikum. Dari mana tadi harga bacanya, Kak? Halaman 151 ya? 153. Waqala rahimahullah ta'ala, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, falamma ra'awni amiran nas bima amarahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mereka melihat aku ketika aku memerintahkan masyarakat sebagaimana yang nabi mereka memerintahkan kepada mereka, alla ya'budu illallah, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa anna man da'a Abdul Qadir fahuwa kafirun, siapa yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani maka dia kafir, wa Abdul Qadiri minhu bari'un, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani pun berlepas diri dari tindakan mereka, dan mereka yang beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa kadzalika man nakha'a salihin, demikian pula orang yang nakha kemarin maknanya apa? Ta'adzab, yang mengagungkan orang-orang saleh wal aulia dengan disembah, wa unadabahum, atau ber apa, memanggil-manggil mereka, au sajadalahum, atau sujud kepada mereka, au nadaralahum, atau bernadar untuk mereka, au qasadahum bi syai'in min anwa'il ibadati, atau memang menunjukkan kepada mereka dengan sesuatu dari jenis-jenis ibadah, apakah doa, istighosah, isti'adah, ila an qala, sampai beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa idza sa'alta wajadtahu annahu sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman i'taqada fil anbiya. Kalau Anda bertanya maka pasti Anda akan mendapatkan jawaban. Kalau Anda bertanya, ini tindakan mereka ini benar enggak gitu. Maka Anda pasti akan mendapatkan jawabannya, Anda akan mendapatkan jawabannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman i'taqada fil anbiya'i was-shalihin. Nabi SAW berlepas diri terhadap orang-orang yang mereka meyakini peribadatan boleh diberikan pada para nabi dan orang-orang saleh. Wa qatalahum wa sabahum wa auladahum. Nabi SAW memerangi mereka sebagaimana Nabi SAW memerangi musyrikin Quraisy. Wa sabahum wa auladahum, menawan mereka dan anak-anak mereka. Wa akhadha amwalahum, mengambil harta mereka dalam ghanimah peperangan. Wa hakama bikufrihim, dan Nabi SAW menghukumi kekafiran mereka. Fa'rif, maka ketahuilah, ya, maka kenalilah, anna Nabi SAW la yakulu illal haqqa, Nabi SAW tidaklah mengajak kecuali kepada kebenaran, tidaklah berkata kecuali kebenaran, wala ya'muru illa bil haqq, tidaklah beliau memerintahkan kecuali dengan kebenaran. Wal wajibu ala kulli mu'minin ittiba'uhu, maka wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti beliau, fima ja'abih, ya, mengikuti beliau dengan dari apa yang beliau bawa, yaitu berupa ajaran al-Islam. Wa qala, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berkata, "Fa ya ibadallahi tafakkaru fi kalami rabbikum tabaraka ta'ala." Wahai hamba-hamba Allah, berpikirlah. Coba renungin kalam Rabb kalian. Kalam Allah. Wa idza kana dzakara 'anil kuffar, maka apabila Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah SAW, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, apakah musyrikin Quraisy, apakah Yahudi di Khaybar, apakah Romawi, perang Mu'tah dan yang lainnya, ya, anna dinahum alladzi kaffarahum bihi, bahwasanya agama mereka, agama orang-orang kafir tersebut yang Nabi kafirkan mereka, huwa i'tiqadu fis salihin, itu adalah keyakinan bolehnya beribadah pada orang saleh. Ya, barakallahu fikum. Wa illa fal kufar yakhafuna Allah. Ya. Namun orang-orang kafir mereka juga takut kepada Allah. Wa yarjunahu, berharap akan ampunan Allah, rahmat Allah. Wa yahujun, mereka juga beribadah pada haji. Ini musyrikin Quraisy. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Di syarah Kasbi Syubhat, Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan jenis-jenis ibadahnya orang-orang musyrikin. Di kala lapang sekalipun. Bukan cuma di kala genting. Kalau di kala genting mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Di kala lapang sekalipun. Ya, bahkan mereka menjauhi Ka'bah, tempat suci, kalau mereka sedang junub. Ya, bahkan mereka mandi junub. Ya, bahkan mereka, ya, bukan cuma haji umroh, mereka bahkan bersedekah, sholat walaupun sholatnya itu tanpa sujud. Ya. Bahkan mereka bahkan i'tikaf di Masjid Al-Haram sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Bernazar kepada Allah untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. Masya Allah. Walakinnahum kafaru bil i'tiqadi, namun mereka kafir disebabkan keyakinan mereka fi salihin, terhadap orang saleh, bahwasanya orang saleh itu boleh diberikan ibadah. Hum yaqulun, mereka menyatakan, inna ma ataqadana, kami meyakini fihim, tentang orang-orang saleh ini, liqarribuna ilallahi zulfa, dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'ulana, dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil menjadikan pelindung selain Allah, dia mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, haulai syafa'ana indallah. Mereka berkata, oh ini yang kami ibadah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Kata syifaya ibadah Allah, wahai hamba-hamba Allah, idha kana Allah dhakara fi kitabih, maka jika Allah menyebutkan di kitabnya, anna dinal kufari huwa al-i'tiqad fi salihin, bahwa orang-orang kafir memiliki keyakinan terhadap orang-orang soleh dapat diberikan ibadah, wa dhakara annahum i'taqadu fihim, dan bahwasanya Allah menyebutkan orang-orang saleh, orang-orang kafir ini meyakini, ya, bolehnya diberikan ibadah kepada mereka orang-orang saleh. Wada'uhum wanadabuhum, ya, mereka berdoa kepada orang-orang saleh tadi, menyeru kepada orang-orang saleh tadi, liajli annahum yuqarribunahum minallah zulfa, ya, dengan alasan bahwasanya orang-orang saleh ini, ya, karena orang-orang saleh ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hal ba'da hadzal bayani bayanun, apakah setelah penjelasan ini, ya, harus ada penjelasan lagi? Hah? Udah jelas, clear semua kan? Fa idza kana man ya'taqidu fi Isa bin Maryam ma annahu nabiyyun minal awliya wa nadabahu wa nakahu faqad kafar. Nah, apabila kalau ada orang yang meyakini bolehnya memberikan ibadah kepada Isa bin Maryam yang mereka anggap sebagai Yesus, ma'annahu nabiyun, padahal Nabi Isa itulah nabi minal anbiya, wa nadabahu, dia malah menyeru kepada Isa, ya Isa, wa nakahu, mengagungkannya, faqad kafar, maka berarti dia telah kafir mengagungkan dengan memberikan ibadah. Fa kaifa biman ya'taqiduna fi syayatin? Nah, gimana ceritanya dengan orang-orang yang meyakini ibadah boleh diberikan kepada setan-setan? Kalkalab, semisal anjing ini Syekh, semisal si anjing Abi Hudaydah. Abi Hudaydah ini orang kafir, musyrik. Wa Utsmana alladhi fil wadi, juga kepada Utsman yang ada di al-wadi. Wal kilab al-ukhor, atau kepada anjing-anjing yang lain. Fil kharj, yang ada di negeri al-kharj. Ini mubalaghah ya, bukan anjing guk-guk gitu, bukan. Tapi karena dahsyatnya kekafiran mereka, dahsyatnya makar mereka, Syekh akhirnya menyebutkan si anjing. Ini bukan ungkapan kasar, ya. Ketika Abu Lu'lu'ah menikam Umar bin Khattab di peristiwa sholat subuh waktu itu, Umar dibawa. Setelah sholat diselesaikan, Abu Lu'lu'ah itu mati bunuh diri karena takut ketangkep. Umar dibawa, diminumin susu, susu keluar dari lubang lukanya. Diminumin madu, madu keluar. Diminumin perasan kurma, minumannya keluar. Umar bertanya, siapa yang membunuhku itu? Ya, oh itu Abu Lu'lu'ah, si budak. Oh, kata Umar apa? Alhamdulillah yang bunuh saya bukan mukmin. Kata Umar apa? Ini terkenal. Qatalani kalbun. Qatalani kalbun. Yang menikam saya itu adalah si anjing. Nah, ini bentuk mubalaghah. Ya, paham gak sini? Jangan antum versikan ke bahasa kita ya. Kok si anjing itu seolah-olah adalah gimana gitu ya? Paham ya? Beda ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita gimana? Wah ini duit saya diambil misalnya sama si anjing, kan gak enak nyebutnya. Ya, masih anjing. Ini maksudnya untuk menunjukkan dahsyatnya kesesatan dia. Paham kan sini? Dan anjing-anjing yang lain. Masya Allah. Wa ghairihim, dan selain mereka, fi sairil buldan, di berbagai negeri, alladzina ya'kuluna amwalan nasi bil batil, yang mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, Nugraha, pakai gini kan Nugraha. Ayo. Nah, ada. Antum situ dekat. Tartara sini. Majun, meja antum majun. Ayo baca Nugraha. Kufri al-Muwais. Kufri al-Muwaisi wa'am-tali fa'adhi nususun sorihatun. Nah ini sorihatun, kurang ta ya itu ya. Kurang dikasih ta, itu harusnya ta marbuta bukan ha. Terus nasyafi wa'imallahu al-kaha al-muhtajuna bimakulatihi al-anfaqati al bimakul al anifati anifati watamassaku biha al muridina, enggak ada alnya itu, muridina watamassaku biha muridina an yusufi al wadihati lahu rahimallahu wa za'amu annahu la yukaffiru ha'ulai al musyrikina bi a'yanihim faqad a'tamu al fariyah al firyata ala syekhi al-imami wa nasabu ilaihi ma huwa minhu barun wa qadaqala rahimahullahu man za'ama anna allaha lam yata'abadna bitakfiril murtadina wa lan yas'alana anhu wa la an takfiri man waqa fi syirki wa qadaqala alaiya al-firyah al-firyata al-wajib al-rabi wa wawda an-a'imati da'awati minal-waddi ala man tawassaka tasyabuhi dundalami syekhi bil mustabahi min kalami syekhi nasso jumlatan jumlatun fa'il dari nasso nasso jumlatun min a'immati da'wati wa talamidi al-imam nasso jumlatun min a'immati da'wati wa talamidi al-imam na'am wa talamidi bimawadihi kalamihi wasbabihi wa munasabatihi wa tawjihihi ala ma dhakarna wa abtalu hujajal hujajal mutamassikina bimaqulati syekhi al-mutaqaddimati wa ashbahiha wa min dhalika maqalahu asy-syekhani Abdullahi wa Ibrahim ibn Syekhi Abdul Latifi wa Syekhi Sulaimana ibn Sahmana wa Imamullahu wa Amma Qawru Ani Syekhi Muhammadi wa Imamullahu Muhammadi wa Imamullahu Innahu la yukafiru man ta'la ala kubatil kawazim ala qubbatil qawazi qubbatil qawazi wa nahwihi la yukafiru al-watani hatta yad'uahu wa tablughuhu al-hujjatu wa yuqalu na'am fa inna syekha muhammadan rahimahullahu lam yukafir nasa ibtidaan illa ba'da qiyamil hujjati wa da'wati li'annahu ibtidaka fi zamani fatratin wa adami ilmin bi'athari risalati wa lidhalika qala li jahlihim wa adami man yulabbihuhum fa'amma idha qawmatil hujjatu ala mani'a min takfirihim wa illam yafhamuha. Nah, ayy barakul fi. Di mana penggerak? Nah, qala rahimallah, Syekh juga berkata, walakin akhtaw anna kufra man abada qubbata abi talibin la yablugu ashra kufri al-muwaisin wa amsalih. Namun saya akhtaw, saya pastikan, saya tetapkan bahwasanya kekufuran orang-orang yang menyembah kubahnya Abu Talib kan kafir. Di zaman Syekh, kuburannya Abu Talib dibikin kubah. Sejak zaman dahulu oleh orang-orang Syiah Rafidah. Namun sekarang alhamdulillah, setelah Syekh mendapatkan dukungan dari penguasa saat itu Muhammad bin Saud, dihancurkanlah kubah-kubah tersebut. Ya, kuburan-kuburan diratakan, enggak ada lagi yang tinggi-tinggi. Tabarakallahu fikum. Ya, kata beliau, maka orang-orang yang nyembah kubahnya Abu Talib, itu kekufurannya itu enggak sampai kekufuran Asyru Kufril Muwais. Enggak nyampe 1/10 kekafirannya Al-Muwais. Ya, wa amsalihi dan semisalnya. Ya, yang mereka memberikan ibadah pada selain Allah dan membela yang menjadi penyokong musyrikin di zaman saat itu, di zaman Syekh. Fahadihi nususun sorihatun, maka ini adalah nas-nas, keterangan yang jelas gamblang dari Syekh rahimahullah ta'ala, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tarokaha al-muhtajuna bimakulati al-anifati, yang mereka berargumentasi dengan kutipan perkataan Syekh yang lalu, yang seakan-akan Syekh tidak mengkafirkan ya musyrikin. Tamassaku biha, mereka hanya berpegang dengan kalam Syekh yang tadi yang global. Mu'aridina, ya kenapa demikian? Karena mereka memang berpaling anil musuhsil awadihatilahu, dari keterangan yang jelas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Fazamu, maka mereka menyangka annahu, bahwasanya Syekh rahimahullah taala la yukaffiru haulai musyrikin bi ayatihim. Tidak mengkafirkan musyrikin secara ta'yin, tunjuk hidung. Faqad a'dhamu al-firyata 'ala Syekh al-Imami. Na'udzubillah, mereka telah dahsyat membuat firyah kedustaan atas nama Syekh al-Imam. Wa nasabu ilaih, mereka menisbatkan kepada Syekh ma huwa minhu bara'un. Mereka menisbatkan kepada Syekh sesuatu hal yang Syekh berlepas diri dari itu. Wa qad qala rahimallahu, Syekh rahimallahu taala berkata, ya, man za'ama anna Allah lam yata'abbadana bitakfiril murtadin. Siapa yang menyangka Allah tidak yata'abbadna infaradahu bilil ibadah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tidak mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu apa bentuk ibadahnya? Bitakfiril murtadin. Untuk mengkafirkan orang-orang murtad. Ini banyak orang sekarang nih, kata mereka, buat apa sih tinggal ngafir-ngafirin? Buat apa sih? Apa untungnya sih? Subhanallah. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah dalam bentuk mengkafirkan orang yang murtad? Walan yas'alana anhum. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya Allah enggak bakal nanya kita kok tentang orang murtad tersebut? Wala an takfiri man waqa'a fi syirki. Dan dia menyangka bahwasanya Allah tidak menuntut kita untuk beribadah mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, faqad a'dama 'alayya firya. Masya Allah. Ya. Berarti dia telah membuat kedustaan yang besar. Ya. Al-wajhur rabi, sisi yang keempat. Nah, ma warada an a'imati dakwah. Ini kok faqad a'dama 'alayya. Coba nih muskil nih 'alayya nih. Berarti dia telah berdusta atas namaku. Seharusnya Allah. Lihat itu kutipannya di footnote nomor berapa itu? Nomor 3 ya. As-Sabiq, berarti dari kitab Durrus Saniyah. Jilid kedua halaman 120. Saya ada nanti di rumah, saya cek ini. Di Durrus Saniyah. Ini muskil. Belum saya periksa ini. Ya. Harusnya Allah bukan alayya. Kan begitu kalimatnya. Biar cocok. Nanti saya cek di rumah. Jilid 2 halaman 120. Ya. Saya punya dugaan kuat Allah ya, bukan alayya. Tapi barakallahu fikum. Al-wajhu ar-rabi. Sisi yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Ma warada an a'imati da'wati. Itu keterangan yang terdapat dari para imam-imam dakwah. Minar raddi, itu berupa bantahan. Ala man tamassaka bil mustabah, terhadap orang yang hanya berpegang dengan kalimat syekh yang mustabah, yang samar. Min kalam syekh, dari kalam syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi jangankan Syekh, para ulama yang paham betul, murid-murid Syekh, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, ini yang paham betul mendudukkan bagaimana kalam-kalam Syekh Muhammad bin Abdullah. Dibantah oleh a'immatul dakwah. Nasa jumlatul ma'imati da'wati wa talamidi. Talamid itu ma'tuf ke jumlah. Ya. Maka sejumlah para imam-imam dakwah wa talamidul imami, dan murid-murid al-imam, murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menegaskan alladzina hum a'lamun nas, yang mereka a'imatul da'wah dan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling tahu bimawadi'i kalamihi. Ya, yang mereka adalah orang-orang yang paling memahami di mana letak-letak posisi kalam Syekh. Kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa asbabi, apa sebab-sebab beliau mengucapkan demikian? Wa munasabatihi, ya, dan apa munasabahnya? Keadaannya saat itu, sikonnya gimana? Momentumnya gimana? ya. Wa taujihihi, dan penjelasannya, syarahnya, ala ma dzakarna, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Wa abtalu al-hujaj, hujaj al-mutamassikin. Nah, ini para imam-imam dakwah, murid-murid syekh telah membatalkan argumentasi orang-orang yang hanya berpegang bimakulati syekh al-mutaqaddimah, dengan ucapan syekh yang lalu, wasbahiyah, dan yang semisalnya. Wa min dzalika, diantaranya adalah maqalahu asy-syekhani, apa yang telah dipaparkan oleh dua orang syekh, Abdullah wa Ibrahim ibn syekh Abdul Latif. Abdullah dan Ibrahim yang keduanya adalah anak dari Syekh Abdul Latif, yang juga anak dari Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala. Wa maqauluh, ya, adapun perkataan beliau ani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang menyatakan innahu la yukaffiru man kana ala kubbatil kawas wa nawi, bahwasanya Syekh tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah di atas kubah kawas dan semisalnya. Wa la yukaffiru wasani, tidak mengkafirkan para penyembah berhala, penyembah kuburan keramat, hatta yad'uhu wa tablughuhul hujjah, hingga Syekh mendakwahkan mereka dan hujah telah sampai kepada mereka. Fa yuqalu na'am, maka dijawab iya memang. Fa inna Syekh Muhammadan lam yukaffir an-nasa, lam yukaffirin nasa ibtida'an. Syekh memang tidak mengkafirkan manusia ya ibtida'an, secara apa namanya? ucuk-ucuk bahasa katanya spontan gitu. Enggak tiba-tiba dikafirkan begitu aja. Ila ba'dal qiyamil hujjati wa da'wah, kecuali setelah tegaknya hujjah dan da'wah. Li'annahum idza daka fi zaman fatrah, karena beliau mungkin saat itu berada di zaman fatrah. Wa adamu ilmi bi athari, wa adamu ilmin bi athari lisan, dan hilangnya ilmu tentang apa namanya asar riwayat-riwayat kenabian, ya, yang ada adalah para kuburiyun dan pendukung mereka. Lidzalika qala li jahlihim wa adami man yunabbihu, oleh karena itu Syekh mengatakan ini karena kebodohan mereka dan tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Walaupun ini sudah dijawab oleh Syekh sendiri yang kemarin kita kutip semalam dari kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah. Kenapa Syekh menyatakan demikian? Ya, Syekh menyatakan kami bermudaroh. Apa mudaroh? Mengalah. Kenapa? Mereka saat itu mendominasi. Ya. Fa'amma idza qamatil hujjah fala mani'a min takfirihim. Adapun kalau sudah tegak hujjah, maka tidak ada yang mencegah dari pengkafiran mereka. Wa in lam yafhamu. Walaupun mereka enggak paham apa itu hujjah. Repi. Oke, ini enggak? Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Man min fariqin mimman yad'i al-'ilma wad-din wa mimman huwa bizamihi mu'tammun bisyaikh Muhammad ibn Mu'tam, isim fa'il dari if'alla yaf'alu i'tamma yahtammu i'timam, ya, bermakmum. Mu'tammun terus Mu'tammun bisyaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anna man asyraka billahi wa'abada al-awthana la yutlaqu alayhi al-kufru wa syirku bi'aynihi ila an qala raddan alayhim wa musyabbihan lahum bima yastahiqunahu bi qissatin hasalat lil imam al-mujaddid qala rahimahullahu وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم عن مستدلهم فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكوازي قبة الكوازي وعبد عبد القادر من الجهال لعدم من يلبه فانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور. حور apa mana حور نقص كور apa mana كور زيادة من النقص بعد زيادة. Terus وما أشبههم من حكاية المشهورة عن الشيخ رحمه الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف ذلك فقال الشيخ قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا يقوم إلا على القدر ما شاء الله الذباب كاي لالات yang ngemplok di kotoran terus أو كما قال إلى أن قال رحمه الله بعد أن ساق جملة من أقوال المجدر في تكفير المعين المشرك فيا لله العجب درس كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال الشيخ الإسلامي وابن القيم كما في قوله من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ويقبل في موضع واحد مع الإجمال وقال رحمه الله فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. نعم Barakallahu fiik. Berkata Syekh Ishaq Al-Alama qala Al-Alama Ishaq Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syekh. Berkata Syekh Ishaq bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, faqad balaghna wa sami'na min fariqin. Kata Syekh Ishaq, ya, telah sampai kepada kita adanya khabar. Wasami'na min fariqin, dan kami telah mendengar pula dari sekelompok orang mimman yadai al-ilma wa din, yang mereka mengklaim mereka adalah orang-orang yang berilmu agama, dan mereka adalah orang-orang yang religius. Mimman huwa bizamihi mu'tammun bi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga dari orang-orang yang dia menyangka dia adalah bermakmum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anna man asyraka billahi, itu dia menyangka bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa abada al-awthani, dan juga beribadah kepada berhala, apakah itu patung dan yang lainnya, orang soleh atau kuburan orang soleh, la yutlaku alaihi al-kufru wa syirku bi'aini. Oh, enggak boleh diitlakan kekufuran, kesyirikan pada dia, jangan. Bi'aini secara ta'in, jangan. Ila an qala, ya, sampai pada perkataan beliau, ya, yaitu perkataan Syekh Ishaq raddan alaihim, yang beliau membantah mereka, wa musyabbihan lahum, dan Syekh menyerupakan mereka dengan wa musyabbihan lahum, dan menyamakan mereka, menyerupakan mereka bima yastahiqunahu biqissatin, dengan sebuah kisah yang mereka layak ada di kisah situ, yang di kisah tersebut hasalat lil imami al-Mujaddidi, kisah itu terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini jadi ada orang, ini paham nih ya, ini ada orang yang ngaku-ngaku, oh kita ini pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita orang berilmu, kita orang religius, kita bermakmum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun ketika melihat fenomena kesyirikan, syirik akbar, peribadatan kepada selain Allah, kata dia, oh jangan dikabirkan secara ta'in, musyrik jangan. Nah kata Syekh Ishaq, orang kayak ini nih, ini seperti yang terjadi di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada kisah, gitu. Ada kisahnya. Ya, qala rahimahullah ta'ala, nih beliau menyampaikan kisahnya nih, Syekh Ishaq. Dzakara alladzi haddatsani an hada, ya, telah menceritakan kepadaku, kata beliau, ya, telah dzakara, telah berkata orang-orang yang menceritakan ini kepadaku, an hada, tentang masalah ini, annahu sa'alahu ba'du talabati fi an dzalik, ya, bahwasanya, ya, barakallahu fiik, mana tadi? Sebagian para pelajar bertanya kepada beliau, an dzalik, tentang hal ini, peristiwa ini, orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan, baru dikabirkan apa enggak, dan bagaimana pendalilan mereka? Faqala, maka orang ini yang ngaku-ngaku kepada mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang ngaku-ngaku mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berkata, nukaffiru an-naw'a wa la nu'ayyinu asy-syakhsa illa ba'da ta'rif. Kita hanya mengkafirkan jenis perbuatan dia, tapi bukan mengkafirkan orangnya, personnya, kecuali setelah dikasih tahu, dijelaskan. Taib. Nah, kata orang-orang ini nih yang ngaku-ngaku sebagai bermakmum kepada Syekh, wa mustadanu da ma ra'ainah fi ba'di rasail Syekh. Nah, sandaran kami, kenapa kami enggak mau mengkafirkan musyrik ini tuh dengan ta'yin? Sandaran kami ialah apa yang kami lihat, artinya yang kami baca di sebagian rasail, sebagian risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah mensucikan rohnya. Apa? Ala annahum tana'a min takfiri man abada qubbatil qawas. Yaitu Syekh tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada Kubah al-Qawas wa abada Abdul Qadir, dan yang beribadah pada Abdul Qadir Jilani bin al-Juhal dari kalangan orang-orang bodoh, li adami man yunabbih, karena ketiadaan orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, perhatikan ya. Ini. Nah, kata Syekh Ishaq, "Fanzur tara al-ajab. Tsummas alillah ala afiyata wa an yu'afiyaka min al-hawri ba'da al-qawr." Coba lihat-lihat, sub-sub, lihat. Lihatlah keajaiban ini, keanehan ini. Kemudian mintalah kepada Allah keselamatan, agar Allah menyelamatkanmu minal haur ba'dal qur, minal haur, minal naqas ba'dal qur, ba'da ziyada. Artinya, ya, agar Allah menyelamatkan kau dari kemunduran setelah kemajuan. Setelah tahu kau jadi bodoh. Paham gak sini? Wa ma asbabahum bil hikayati al-mashhurah 'an asy-syekh. Alangkah serupanya mereka dengan hikayat yang sangat terkenal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Annahu dzata yaumin, bahwasanya Syekh pada suatu hari yuqarriru ala asliddin wa yubayyinu fihi. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pernah, ya, mentakrir, menanamkan kepada para murid-muridnya tentang prinsip-prinsip beragama ini dan menjelaskan kepada mereka kandungannya. Warajul min julasaihi, namun ada seorang pria yang berada di majelis syekh. La yas'alu wa la yata'ajjabu wa la yabhas. Dijelasin sama syekh panjang lebar, dia enggak bertanya, yang lain bertanya. Dia enggak nanya. Wa la yata'ajjab, dia pun enggak merasa heran, seolah-olah sudah biasa. Wa la yabhas, dia pun enggak membahas, yang lain membahas. Hatta ja'a ba'dul kalimat, sehingga terdapat beberapa kalimat allati fiha ma fiha. Beberapa kalimat fiha ma fiha, artinya fiha ma fiha itu ada beberapa kalimat yang rancu. Kalau disebutkan fihi ma fihi, berarti kalimat tersebut, nah ini ada sesuatu yang iskal gitu. Paham ya? Ada beberapa kalimat yang iskal, yang rancu. Faqala ar-rajulu, berkata orang tadi, ya. Ma hadhihi kaifa dhalik? Orang yang tadi giliran ada bahasan dari syekh panjang lebar dengan nanya, giliran ada yang iskal baru ditanya. Yang di situ terdapat mungkin kekeliruan makna dan yang lainnya baru ditanya. Ya, barakallahu fiik. Gimana itu? Nah, kata orang tadi. Apaan itu mahdi? Kaifa dhalik? Gimana itu ceritanya? Faqala syekh, maka syekh menjawab, qatalakallah, semoga ya, celaka kamu. Nah, bukan maknanya semoga Allah memerangimu, ya, maknanya celaka kamu. Dahaba hadis sudah muncul yaum, kata syekh. Dahaba hadis sudah, pembicaraan kita sudah lewat muncul yaum. Sejak hari ini sudah lewat dari tadi, dari kemarin. Lam tafhamu la tas'al, walam tas'al anhu. Kamu enggak paham, kamu enggak tanya. Falamma ja'at hadhihi as-saqtatu, namun ketika terdapat saqtah, zallah, kekeliruan makna, kekeliruan ucapan tadi sedikit, araftah, kamu langsung tahu. Gila ada kayak gini aja. Anta mislu dzubabi, kamu ini seperti lalat. La yaqau illa 'ala al-qadari, yang enggak nemplok kecuali ke kotoran. Sampai sini. Masyaallah. Nah. Nemplok apa, nemplok bahasa kitanya, hinggap. Ya. Oh, kama qala, atau sebagaimana dikatakan oleh Syekh, ila an qala, sampai Syekh berkata rahimahullah taala ba'da an saqa. Ya, afwan, bukan Syekh yang berkata. Yaitu Syekh Ishaq berkata, sampai Syekh Ishaq setelah membawakan kisah tersebut. Ba'da an saqa jumlatan min aqwal al-mujaddid, setelah beliau membawakan sejumlah perkataan al-Imam al-Mujaddid fi takfiril muayyanil musyriki, tentang pengkafiran beliau secara takyin, tunjuk hidung kepada musyrik. Wa ya Allah al-ajab, sungguh aneh ajaib ini. Kaifa yatruku qawla syekh bi jami'il mawadhi'i, gimana ceritanya dia meninggalkan perkataan syekh, dia enggak mau. Ya, Syekh Ishaq mengomentari tadi yang pertama, orang-orang yang mengklaim mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mau mengkafirkan musyrikin secara ta'yin karena membaca sebagian kalam syekh yang mustabah. Ya. Gimana ceritanya dia meninggalkan perkataan syekh yang banyak perbat, yang menerangkan takfir muayyan ma'a dalilil kitab wa sunnah, disertai dengan dalil-dalil Quran dan sunnah. Wa aqwalu syekh, wa aqwalu syekh al-Islam wa Ibn Qayyim, dan perkataan syekh al-Islam dan Ibn Qayyim, kama fi qawlihi, sebagaimana dalam perkataan beliau, man balaghul Quran faqad qamat alaihi al-hujjatu, siapa yang sudah sampai kepada Quran berarti telah tegak hujjah padanya. Yaqbalu fi mawdi'in wahidin ma'al ijmal, namun dia hanya menerima satu tempat aja perkataan syekh yang itu pun global, yang menyatakan syekh tidak mengkafirkan. Enak bener ini. Sama kayak zaman sekarang yang ngambil kalam Syekh Fauzan, meninggalkan kalam Syekh Fauzan yang ratusan. Qala rahimahullah ta'ala fata'amal, maka Syekh berkata, Syekh Ishaq, Syekh Ishaq berkata fata'amal, perhatikanlah. In kunta sadiqan mimman yatlubu al-haqqa bidalili, kalau memang kamu jujur, ya. Kalau memang kamu memang ini ingin cari kebenaran dengan dalilnya, wa in kunta, ya. Dengan dalil-dalilnya, wa in kunta mimman sammama 'ala al-batil, namun kalau kamu memang nekat ya, tetap berada di atas kebatilan, ya, ingin bertahan di atas kebatilan, wa arada ayastadila 'alaih, ya, bima ajmala min kalamil ulama fala ajab, dan kamu tetap ingin berdalil 'alaih dengan kalam syekh yang satu biji yang global, ya, yang menafikan takdir muayyan, ya, fala ajab, maka ya udah, enggak perlu heran lagi. Taibar kalau begitu. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi insyaallah.